رحمه الله تعالى. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا الباب طيب باب ini يعني ucapan الله ucapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله طيب pembahasan kita kemarin. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan bahwa hak Allah, ini hak hamba terhadap Allah itu adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Paham barakallahu fikum. Beda dengan Mu'tazilah, Al-Qadariyah, mereka mengatakan karena hamba-hamba ini yang melakukan perbuatannya sendiri, menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah, maka ketika hamba ini melakukan ketaatan, maka wajib bagi Allah. Mereka yang mewajibkan. Barakallahu fikum. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tayyib. Semata-mata taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal babu ghalita fihi al-jabariyah al-qadariyah atba'u jahm. Bab ini ghalita fihi, salah, keliru orang-orang Jabariyah al-qadariyah atba'u jahm wal qadariyah an-nafiyah. Barakallahu fikum. Qauluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam fihi husnul adabi minal muta'allim. Ketika Mu'adz berkata Allah wa Rasulullah alam, ini adalah husnul adab. Indah dan bagusnya adab seorang penuntut ilmu. Kata-katanya bagus, barakallahu fikum, penuh adab, sopan. Wa annahu yang bagi liman su'ila amma la ya'lam ayyakula dalika. Dan memang demikianlah sepantasnya. Siapapun yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, ya jawabannya Allah wa Rasulullah alam. Bikhilafi aktsaril mutakallifin. Berbeda dengan orang-orang yang takalluf, memberat-beratkan diri. Tidak tahu, pura-pura tahu. Tapi akhirnya asal jawab. Asal jawab salah. Barakallahu fikum. Begitu diingatkan bahwa jawabannya salah, mencari pembenaran akhirnya. Dia mencari pembenaran, bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Dia bersikukuh dengan pendapatnya semula, apapun dan bagaimanapun pokoknya itu. Barakallahu fikum. Ya, yang semestinya kalau memang salah keliru, ya begitu diingatkan, ya kembali, afwan saya salah. Dan bukan aib bagi seseorang untuk mengakui kesalahan. Yang justru aib adalah tidak mengakui kesalahan. Qauluhu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tayyib, ini hak Allah Subhanahu wa taala, ayya'buduhu, yakni hak setiap hamba menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ay wahiduhu bil ibadah, mengesakannya dalam peribadatan. Walaqad ahsanal 'allamatu Ibnu al-Qayyim, dan telah bagus al-'allamah Ibnu al-Qayyim haitsu 'arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami', ketika beliau mendefinisikan ibadah dengan definisi yang jami'. Jami' mani', jami' itu ya definisi yang mengumpulkan seluruh anggota-anggotanya, mani' dan menghalangi yang bukan anggotanya untuk masuk ke dalam definisi ini. Kata beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutubani wa alaihima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil kutubani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ini ibadah. Ibadah itu adalah ibadatul rahman, yang menghambakan diri kepada ar-rahman Allah Subhanahu wa taala, ghayatu hubbihi, yakni berada pada puncak kecintaan kepada Allah, itu yang pertama rukunnya. Ma'adulli abidihi, disertai dengan ketundukan sang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma kutubani, inilah dua poros kutub yang berputar segala sesuatunya dari ibadah, berporos pada ini. Barakallah, al-hubbu wat-tadallul. Al-hubbu wat-tadallul, cinta dan menundukkan diri, menghambakan diri. Wa alaihi ma falakul ibadati dairun. Di atas dua inilah, al-hubbu wa tadallul, falakul ibadah, falak. Yani seluruh ibadah yang kita lakukan berputar di sini. Al-mahabbat wa tadallul. Ma dara hatta qamatil kutubani. Sampai tegak al-kutubani. Wallahu alam ini maksudnya kutubani di sini. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi. Barakallahu fikum. Porosnya juga dengan perintah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bil hawa. Bukan hawa nafsu. Hawa wa nafs. Bukan ego diri wa syaitan dan bukan juga syaitan. Tapi ibadah itu adalah kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, seluruh bentuk ibadah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian ibadah. Wa qawluhu wa la yushriku bihi syai'a. Baik. Tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, yuwahiduhu bil ibadati. Mengesakan Allah dengan peribadatan, fala budda minat tajarrudi minasyirki fil ibadah. Maka harus terbebas, bersih, jauh dari kesyirikan dalam peribadatan. Barakallahu fikum. Jauh dari syirikan ketika kita beribadah kepada Allah. Wa man lam yatajarrad minasyirki lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahda. Barang siapa yang tidak membebaskan dirinya, tajarrud itu telanjang. Paham berlebihkum. Baik. Tajarrud melepaskan seluruh pakaian. Maksudnya sini, seandainya syirik itu adalah kepakaian, pakaian dilepaskan semuanya, dicopot semuanya. Wa man lam yatajarrab min asyirk, siapa yang tidak membersihkan diri dari kesyirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahd. Tidaklah dia teranggap orang yang menghambakan diri kepada Allah semata. Bal huwa musyrikun, bahkan dia tetap dicap musyrik. Menghambakan diri kepada Allah juga menghambakan diri kepada yang lainnya, ya musyrik namanya. Ada ja'ala lillahi nidda, sungguh dia telah menjadikan bagi Allah SWT tandingan. Wa hadha makna qaulul musannif rahimahullahu taala. Ini makna ucapan penulis rahimahullahu taala. Wa fihi anil ibadatu hiya tauhid. Di sini juga ada makna bahwa ibadah itu adalah tauhid. Ibadah yang diharapkan, yang diinginkan untuk kita lakukan adalah ketauhidan, karena al-khusumata fihi. Karena di sinilah taib khusumah, pertikaian terjadi. Barakallahu fikum. Ketika kita bercerita tentang apa? Cerita tentang masalah rububiyah, Allah sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Semua agama samawi meyakininya. Barakallahu fikum. Hatta musyrikin juga mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Barakallahu fikum. Masalah asma wa sifat juga demikian. Ah, cuma masalah ibadah ini khusumah di sini terjadi. Jadi, pertikaian. Ada yang mau menghambakan diri hanya kepada Allah semata, ada juga di antara orang-orang yang sudah ngaku muslim tapi ternyata praktek ibadahnya masih apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ke kuburan, rukuk sujud di kuburan, nazar di kuburan, meminta kepada wali yang di kuburan dan seterusnya, menyembelih untuk wali. Ini adalah syirkum billahi subhanahu wa ta'ala, karena yang dilakukan adalah ibadah. Ketika Anda melakukannya untuk selain Allah, berarti Anda telah mengibadahinya. Wa fi ba'dil ayatil ilahiyyati inni wal jinnu wal ins fi naba'in 'adzim akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuku wa yushkaru siwaya khairi ila al-ibadi nazilun wa syarruhum ilayya sa'idun atahabbabu ilayhim bin ni'ami wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Di sebagian asar ilahiyah, saya boleh jadi ini ada di ayat-ayat di kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini wal jin wal insi fi naba'in 'adzim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku jin dan manusia ada pada berita yang sangat besar. Akhluku wa yu'badu ghairi. Aku yang menciptakan semuanya, tapi ternyata mereka menyembah selain aku. Wa arzuku wa yushkaru siwaya. Aku yang memberi rezeki semuanya, tapi mereka bersyukur kepada selain aku. Khairi ilal ibadi nazilun. Kebaikanku senantiasa aku turunkan kepada hamba-hambaku. Wa syarruhum ilayya sa'id. Sementara kejelekan mereka senantiasa naik kepada aku. Atahabbabu ilaihim bin ni'am. Aku mencintai mereka dengan memberikan mereka nikmat-nikmat. Wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Sementara mereka membenci aku dengan melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah. Wa qawlu haqqul ibadi 'alallah allaa yu'adzdziba man laa yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba-hamba Allah atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Qala al-Hafid iktasara 'ala nafil isyrak. Berkata al-Hafid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasara mencukupkan diri dengan mengucapkan nafyul isyrak. Paham barakallahu'alaikum. Allah yushrik bihi syai'a. Lianahu yastadi'i at-tauhid bil-iktidak. Karena ketika Anda tidak mempersekutukan Allah, berarti Anda mengharuskan Anda untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastadi'i isbat ar-risalati bil-luzum. Sebagai kelazimannya bahwa seorang yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengikuti risalah dan meyakini risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idman kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaba Allah. Karena siapa yang mendustakan Rasul, maka sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik. Dan barang siapa yang mendustakan Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingganya dicukupkan diri dengan mengatakan la yusyrik bihi syai'a. Barakallahu fikum. Sekali lagi kata-kata la yushrik bihi syai'a ini adalah yastad'i at-tauhid bil iqtida, mengharuskan. Kalau Anda tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, berarti Anda harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengharuskan Anda menetapkan bahwa kerasulan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil luzum, suatu kelaziman. Karena siapa yang mendustakan Rasul berarti dia telah mendustakan Allah. Siapa yang mendustakan Allah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa huwa mithlu qaulil qa'il man tawadda'a sahhat salatuhu. Ini sama seperti kalau ada orang mengatakan barang siapa yang wudu maka sahlah salatnya. Paham barakallahu fikum? Ai ma'asairi syurut. Paham? Siapa yang sah wudunya berarti sah salatnya. Jadi wudu bukan cuma satu-satunya syarat sahnya sholat. Paham? Tapi pembahasannya di sini dititikberatkan pada wudu tentunya. Sehingganya dikatakan siapa yang sah wudunya sah sholat. Ini kalau disertai dengan apa? Syarat-syarat yang lainnya. Walaupun sah wudunya, tapi kalau syarat-syarat yang lainnya tidak terpenuhi, ya tetap tidak sah. Tapi kenapa dikatakan siapa yang sah wudunya sah sholatnya? Karena pembahasannya dititikberatkan pada masalah wudu. Baru saja cerita tentang masalah wudu, bagaimana wudu ini, syarat-syarat wudu, barakallahu fikum, pembatal-pembatal wudu. Sehingga setelahnya langsung dikatakan siapa yang sah wudunya sah sholatnya. Ya kan? Karena titik beratnya pada masalah wudu. Sah sholatnya kalau dia melakukan apa? Atau memenuhi syarat-syarat sholat yang lainnya. Wallahu al-musta'an. Tapi kita kembali. Wa huwa mithlu qawlil qa'il man tawadda'a sahha salatu ay man ma'a sa'iri syuruti intaha. Qawlu afala ubashirun nas. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik kalau aku sampaikan berita gembira ini kepada orang? Banyak gembira orang ini kalau aku sampaikan kepada mereka. Hak mereka untuk tidak diadab kalau mereka tidak mempersekutukan Allah. Fi istibabu bisyaratil muslim. Di sini ada sunnah disampaikannya berita gembira kepada seorang muslim, bisyarah. Bima yasurruhu, dengan apa-apa yang menggembirakan dia. Wa fihi ma kana alaihi sahabatu minal istibsyari bimithli hadza, dan juga para sahabat sangat bergembira dengan hal yang seperti ini. Qalahul musannif rahimahullahu taala. Ini artinya jangan Anda menakut-nakuti orang. Kalau ada berita gembira yang pantas untuk disampaikan, secepat mungkin sampaikan. Qauluhu la tubashirum fayattakilu. Ini titik beratnya di sini, barakallahu fikum. La tubashirum, kata Rasulullah, jangan kau sampaikan berita ini kepada mereka, khawatirnya mereka itikal, bersandar pada ini toh. Barakallahu fikum. Ya'tamiduna ala dzalika. Bersandar pada ini. Mereka akan mengatakan, oh yang penting kan orang yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya malas sholat, malas puasa, malas ibadah. Intinya kata dia, yang penting kan orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Petruku at-tanafusa fil amal. Mereka tak bersandar pada ini. Ini kita busyra. Barakallahu fikum. Apa? Konsekuensinya biasanya seperti ini. Karena bersandar penuh pada janji ini, busyra ini, berita gembira ini, fayatrukuna tanafusa fil amal, mereka pun akhirnya meninggalkan berlomba-lomba melakukan amal saleh. Wa fi riwayatin fa akhbiru bima fa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman. Di riwayat yang lain akhirnya Mu'ad menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya. Barakallahu fikum. Kenapa? Ta'assuman, khawatirnya dosa kalau tidak disampaikan, karena termasuk ilmu, termasuk busyra. Jadi tinggal digandengkan busyra ini dengan dalil-dalil yang lainnya yang mengharuskan kita lebih taat dan lebih semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itikal. Barakallahu fikum. Akhirnya Mu'ad menyampaikannya menjelang kematiannya, ta'assuman taharrujan minal ismi. Khawatir takut dosa kalau tidak disampaikan kemudian mati. Barakallahu fikum. Qala al-wazir Abu al-Muzaffar lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah. Berkata al-wazir Abu al-Muzaffar lam yakun yaktumuha illa an jahilin. Lam yakun yaktumuha, beliau tidak menyembunyikannya kecuali dari orang-orang yang bodoh. Hadis-hadis yang seperti ini tidak boleh disampaikan kepada orang-orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Yahmiluhu jahlu ala su'il adab. Kebodohannya ini mengantarkan dia untuk berlaku kurang ajar. Bitarkil khidmati fit ta'ah. Yang penting kan orang yang tidak melakukan kesyirikan. Akhirnya malas belajar, malas melakukan ibadah, malas melakukan ketaatan. Fa'amal akiyas, adapun orang-orang yang cerdas, alladhi idha sani'u bimithli hadha zadu fit ta'ah. Beda dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Ketika mereka mendengar berita gembira seperti ini, justru mereka lebih semangat untuk melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Bushra. Baik. Karena mereka orang-orang yang cerdas ini bukan cuma sekedar terbebas dari apa? Terbebas dari azab. Pengen dia lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Fala wajha likitmanihi anhum. Alladhi idha sami'u bimithli hadha azadu fitta'ati. Warau anna ziyadatan ni'ami tastadi'i ziyadatan ta'ah. Dan mereka orang-orang yang cerdas ini berpendapat, dengan bertambahnya nikmat mengharuskan kita apa? Lebih bertambah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala wajha likitmaniha anhum. Maka tidak pantas untuk ditutup-tutupi ilmu ini, berita gembira ini terhadap orang-orang cerdas. Ada orang bodoh ya dengan kebodohannya itu mereka akan berpikir terlalu sederhana. Yang penting kan orangnya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya malas, itikal namanya, tidak mau berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa fil babi minal fawaid, di bab ini ada faedah. Ghairu ma taqaddam, selain yang telah kita lewati, al-hasu ala ikhlasil ibadati lillahi ta'ala. Dorongan untuk berlaku ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annaha la tanfa'u ma'asyirki balla tusamma ibadah. Dan bahkan ibadah itu barakallahu fikum, tidak akan didapatkan manfaatnya kalau disertai dengan kesyirikan, bahkan tidak bisa dikatakan ibadah. Wa tanbihu ala 'azamati haqqil walidain, dan juga di bab ini ada faedah peringatan tentang besarnya, agungnya hak kedua orang tua. Wa tahrimu uquqihima, dan haramnya berlaku dosa terhadap keduanya, yakni durhaka terhadap keduanya. Wa tanbihu ala 'azamatil ayatil muhkamati fi suratil an'am, tanbih peringatan juga tentang besarnya, agungnya ayat yang muhkamat dalam suratil an'am, tiga ayat tersebut. Wa jawazu kitmal ilmi lil maslahah, bolehnya disembunyikan ilmu untuk kemaslahatan, atau diberikan disampaikan untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Qauluhu akhrajahu ay akhrajahul imam Bukhari wa Muslim. Wal Bukhari huwa al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi maulahum al-Hafidz al-Kabir sahibus sahih wa tarikh. Namanya al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. Baik, sahibus sahih wa tarikh. Wal adab al-mufrad wa ghairi dhalika min al-musannaf min musannafatihi. Rawa'a al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan langsung dari al-Imam Muhammad Al-Imam Ahmad bin Hanbal wal-Humaydi wabnul Madini wa tabaqatihim, wa rawa'anhu Muslim, dan juga meriwayatkan dari Al-Imam al-Bukhari ini sekian banyak ulama seperti Al-Imam Muslim meriwayatkannya dari Al-Imam Bukhari, Al-Imam Nasai, Tirmidzi, murid-murid mereka hebat-hebat barakallahu fikum, wal-Firabri rawis sahih, wa wulida sanata 94 wa 100 wa mata sanata 56 wa 200. Itu al-Imam al-Bukhari. Wa Muslim huwa Ibnu al-Hajjaj, Muslim al-Hajjaj bin Muslim Abu al-Husain al-Qushairi an-Naisaburi sahibus sahih wal ilal wal wihdan. Wa ghairi dhalika. Rawa'anhu Ahmad Ibnu Hanbal. Ini rawa'an juga beliau al-Imam Muslim meriwayatkan juga dari Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abi Haitsama wa Ibn Abi Syaibah wa tabaqatihim, dan yang sederajat dengan mereka-mereka ini. Barakallahu Yahya bin Ma'in, Abi Haitsama, Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Wa rawaa 'anil Bukhari, dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari. Wa rawaa 'anhu. Taib At-Tirmidzi. Taib juga At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Muslim wa Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Sufyan. Taib rawi sahih wa ghairuhuma. Ulida sanata 400 wa mata sanata 61 binaisabur rahimahumallahu ta'ala. Ini dua kitab yang paling sahih setelah apa? Setelah Al-Quran. Jadi disepakati oleh para ulama kita barakallahu bikum bahwa asahul kutubi ba'da kitabillahi Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kitab yang paling sahih di atas muka bumi ini barakallahu bikum setelah Kitabullah adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Tidak ada di dalamnya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan sanad. Kemudian sedikit kalimat dari penulis berupa bab yang merupakan kesimpulan fikih yang diambil dari hadis-hadis yang dibawakan di bab itu. Cuma itu. Cuma itu kata-kata siapa? Kata-kata Imam Bukhari dan kata-kata Imam Muslim yang merupakan fikihnya. Selebihnya sanad dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya sanad dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bab-bab yang disebutkan itu terkadang Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan apa? Potongan-potongan hadis. Barakallahu fikum. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.